Markus Hondongam 10:3. Tapana me subung pung Yesus ilame bono debata, ye makadam me sapa sikolan nanawa, tuan guhu, petua pi kunda de hindim batu, tak dem pada sama toto, anen de banua tak dem pada sama pia. Ya na timba innawa, muita inde banua tak de lasusi ma pianna, sapo tak dem moi podolame sabatunna, latiatuk liu sitodok solana, akapis sawattu la ditalian nasam. Anamane lebak langan tanete saitun puang Yesus sola Petrus, Yakobus, Yohanis, anna Andreas, anna Mokoi ya popa kapakaya, mengololi bambanwa debata. Ya mekutanain nawa. O tungguhu, tula sampakan pihal la dadi inggan na indoto puhon tula inyena. Anna akala tandana kilambi watun na la ditaleam. Sapok makada puang Yesus nawa. Majaga kuak dana denni tau lang bawa buling kuak. Akala buda to tau sule mboko sangangku, anala buda tau na bawa bulin akala nawa, kauntoin deto nalanti puang ala ta'ala. Maka tu hingi ku ahena to si pate-patei, anaka hebana to si bunduk-bunduk, ya tak kuak to lamahea, akawana hitia inna ladadi kahakaya to'o, sapok taya piin doa lomak ketampasanna. Akala si pate-patei hupa tau, anaka hajaan pada kahaja ala si bunduk-bunduk. Anam bumbang yonge ala dadi linok kasalle, anala sule kakoveam. Sapo ia sanna ya to'o, mane pak pahandu sanna kamapik disam, si hapam me sabaine mane mahasam manguhiwa. Sapo pahalu kuak majaga, akala disakka kuak, anna dibeho kuak lako tomah hotto ilam piadasam, anala ditembek kuak ilam pak sambajangam. Anna mane dibawa kuak lako olona tomak pahenta anna tomah haja, akan tuhu ek. Ya wattu etan to'o, lamonge yak menda disak bingku di olona. Aka kaheba katilal lasam, la dipak paisangai yolo sule lako lilik-lilik nalino. Mane denni, maka to disakka kwa anna dibawa kwa lako tomak pahesa, ya tak kwa lompakaweba penawammu lamu ua, aka amun nisangaladiwa mentimba. Sapok wattu eta to'o, launtula a indoto napasondoyang kwa puang ala ta'ala. Aka indo tulak lompo pentimba a, taya tulak di kalemu bebe, sapuk tulak na penawa maseho. Annala kendek to'o tatta asu, lambik tomak sola subun la palak penawan na umpo pepatei sola subunna. Susi to'i duka ambe, lompalasan nenekna, anak-anak lombali tomatuanna sampai na patei. Annala nakabasya sangkuak to tau, akan ketapak ya. Sapuk ya itu mentowe manda, anna menganti matoto ilang kamatapasal lako kaleku sule lako mak ketampasanna, tawianto la dipasalama. Maka muita kuak tungkeh kakadakian la metalangam, kek de ilanongian tasihatan na lanongei, indo to dio yudea, pahalu sikalumpak langan tanete. Inde kada, la pahalu na pasauli manappa penawanna to mambata. Anna to siliwanna banua, ta ulatama banua muala pahuhunna, anna to mahasan dio bela, ta ulamak pasule laku banuanna muala puhewana, anna mala masimpa mwelai kalena lek baum pellei indo kamasussaam. Tak ya dem pada sama susah laku baine to mahasang kebatan atau mak pasusu. Pak samba jangkwa, anna mala tak dadi indo kadadian nia to'o illa wattu palauham. Aka wattu eta to'o, laken dek pik di tangga nagana. Pik di susi ya to'o, tak piden nasik di hupatau handuk na pada dinna puang ala ta'ala indelino sule laku temu. Sapolesu ito o, ya ta undel laken dek pole pik di susi. Aka maka ahapan na lamasai wattunna manena pamondai puang ala ta'ala kahakahaya to o, ya ta undel la tuwo hupatau moi podola mesa. Sapo kahana pak kamasena lako hupatau to puha na pilei mendadi umakna, na suhur la balik na pamonda kamasusaannya to o. Mane denni, maka to den tau muangkwa, inden indoto nalanti puang ala ta'ala. Batu hakanawa dion na, ya tak lampahingi ya. Akala buddha to tau na agai nawa, kaunto indoto nalanti puang ala ta'ala. Ana den toi lamuai, kaunto mesa nabi. Ana indo tau, la den duka pak pogo sama pilak-pilak na padadi, ana tanda memenge-menge akanawa patujunna, umba ke den ni tau to puha dipilei ku bawa bulim. Dadi lamuisan na unjagai, aka puhang kuak kupayo lambangan ningganna kahakahaya to'o. Puhai to indo kamasusaam, ya lapi de mata allo, anna ta'ul lapain do bulam, anna lahonno iya umay langi binta, anna ingganna sinna langi latiteh hak baba. Anna watu eta to'o, ingganna hupatau lanai ta'a to disangaya nak mentolino, tuh ya umay langi ilang gabum, naponnoi kekuasaan tadi tondon nan nakamatan deam. Anal suwa ingganna malaikatku, lau na hempungan na ingganna hupatau, topu haku pilih ilan indelino, mengkalo ilam mata allo sule sauk katampusam, anna mengkalo ilan indelino sule laku handan nalangi. Diona kahakahaya to'o, mala diala pehapangan dio memesa kajuara. Maka tomukku untahek na anna kendau handam, ya lamisam yak to mua, la balik suleng kulak kalando. Lasusin to kemuitan nak dadi indo puha kutulasang kwa, ya lamisam yak to duka mua, la balik sule lakon indo patujunna puang ala ta'ala. Setongan tongan na, inggan na kahakahaya to'o, la dadi yolo an namane matiasan inggan na to tubo lapik temo. Langi an nalino lapak de kedako i, sapuk kadangku ya, la dak liu sule lako salako lakona. Sapuk setongan na, tak de moi podala mesa tau misan ni wattunna kahakahaya to'o. Moi malaikat yawo suhuga talanisan ni, moi anak na puang ala ta'ala, angga mesa-mesan na ambeku yawo suhuga misan ni. Dadi, lama jaga sikda-sikda kwa, akatak la misan na wattunna. Tasi hapa mesa puena banua lalekba, sapo umbeng kekuasa sabuakna, anana bahe-bahean ni pengkehangam. Anam pakahik di tong jagai bak banawa, lama jaga sikda-sikda koto ule, yantoa na lama jagang kwa, akatak la misan na wattu kasulian na indo puena banua. Batu lama hammohi, batu la tangahi bengi, batu la moni himane, batu la mebengi di. Aka toku sule saka-saka manii, anan lambik kuak mamma. Inde tulakku, tak anggan ni kuak kuam, sapu kuan nasan duka inggan na tau, lama jaga kuak.